selalu kecewa karena gagal menanamkan benih cinta. Semua orang tahu kau dan aku selalu tersiksa karena pilu rasakan cinta yang hilang. Akhirnya kita resah mencari benar salah, bertengkar lagi. Aku mengerti.